بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد yang hafal dua hadis. Kemarin dua hadis kan ya? Enggak biasa dua berarti ini. Ya sudah, satu aja. Yang dihafal yang mana? Hadis Mufadhal apa Anas bin Malik? Masyaallah. Antum senang yang pendek-pendek ya? Masyaallah. Hai insyaallah. Tarbiyatul Fatah. Semuanya membaca. Qismul lughah 1. Lughah 1. Ismul lughah 2. Qismuddin semua. Qismuddin semuanya. Qismuddin semuanya. 1, 2, 3. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh amirul mu'minin fil hadith Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi باب التهجير بالرواح يوم عرفة باب التهجير berangkat pada waktu siang hari بالرواح يوم عرفة ketika pergi menuju ke Arafah pada hari Arafah. Tahjir itu zahaba waqtal hajirah. Pergi pada waktu hajirah. Hajirah itu ketika matahari ada di tengah-tengah. Sedang terik-teriknya matahari. Yakni menjelang zuhur atau ketika masuk waktu zuhur. Yang dimaksud dengan bab ini adalah pergi dari Namirah menuju ke Padang Arafah. Bukan dari Mina ke Arafah. Sebab kalau berangkat dari Mina menuju Arafah itu pada waktu ghudwah, pada waktu pagi, ya, waktu pagi menjelang siang, jauh sebelum zuhur, seperti yang sudah kita baca pada hadis yang sebelumnya, babu talbiyati wa takbir idza ghada min Mina ila Arafah. Namanya ghudwa itu bepergian di waktu pagi hari sebelum zuhur. Maka yang dimaksudkan dengan bab kita sekarang ini tahjir, ini dari Namirah menuju ke Padang Arafah. Ini disebutkan pada riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dipaham ya? Jadi khulasahnya, berangkat dari Mina menuju ke Padang Arafah itu di waktu pagi, setelah terbitnya matahari, di waktu duha sebelum zuhur. Dari Mina menuju ke Arafah, secara keutamaannya kalau mampu melewati Uronah. Uronah semacam padang pasir kecil di dekat Padang Arafah. Dari Uronah belok sedikit ke arah Namirah. Namirah itu sudah berbatasan dengan Arafah. Sekarang dibikin masjid Namirah di dekat Arafah. Di sana istirahat, begitu masuk zuhur, menjelang zuhur di waktu siang yang terik, dari Namirah berangkat ke Arafah. Barakallahu fikum. Dilaksanakan di situ sholat zuhur dan asar jamak takdim. Ya, jamak takdim. Difaham ya? Itu yang dahulu dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW. Di zaman sekarang mungkin dilakukan bagi yang jalan kaki, sehingga dia lepas dari rombongannya, jalan kaki itu bisa. Dari Mina menuju ke Padang Arafah, melewati Uronah, Padang Uronah, belok sedikit menuju ke arah Namirah. Di sana dia standby di Masjid Namirah. Salat zuhur di sana, jamak dengan asar di sana, qasar. Satu kali azan, dua kali iqamat. Disitulah tempatnya imam sebagai amir haji menyampaikan khutbahnya di sana. Setelah itu baru kemudian masuk ke Padang Arafah, di mauqif, di tempat wukuf di Arafah, dimanapun dia wukuf. Barakallahu fikum. Itu memungkinkan. Namirah sekarang dikarenakan luas, sebagian masjid Namirah itu masuk ke wilayah Arafah, sebagian besarnya di luar wilayah Arafah, sehingga ketika wukuf dianjurkan untuk keluar dari Namirah masuk ke Padang Arafahnya, ke mauqifnya. Barakallahu fikum. Sekarang ini pengaturannya sudah rapi dan ketat. Arafah itu sudah di kotak-kotak, dibikin klasifikasi per negara. Ini Asia, yang ini Afrika, yang ini Eropa, yang ini apa namanya Timur Tengah, itu semuanya dikasih klasifikasi. Ini wilayahnya haji plus ya, furoda dan segala macam, ini wilayahnya haji reguler. Terusnya diatur dengan rupa, dengan nomor maktabnya masing-masing. Ketika mengikuti aturan yang berlaku, langsung ditaruh, diposisikan di maktabnya masing-masing. Nah, sebagian mereka, terutama yang mancanegara dan sebagian orang Indonesia, jalan kaki keluar dari rombongannya menelusuri jalur tadi, Uronah, Namirah, baru ke Arafah. Nanti ketemunya setelah selesai haji. Nah, ngurus sendiri sudah. Tapi yang dengan reguler atau dengan pemerintah yang ngurus, langsung ditaruh di maktabnya. Tidak ada masalah. Dikarenakan ini semuanya adalah sunnah. Bukan rukun haji, bukan syarat haji, tapi sunnah. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Kita lihat riwayatnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibn Yusuf, ma'ruf ya, Abdullah ibn Yusuf Tunisia Dimashqi. Qala akhbarana Malik, Imam Malik ibn Anas ibn Malik Abu Abdullah, an ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab, ma'ruf dengan nama Az-Zuhri, Abu Bakar Az-Zuhri. An Salim, dari Salim, huwa Salim bin Abdillah bin Umar radhiyallahu rahimahullah wa radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, kata Aba Abdul Malik ila al-Hajjaj. Abdul Malik, yani Abdul Malik bin Marwan, khalifah Bani Umayyah ketika itu, kata Aba menulis surat ila al-Hajjaj, kepada al-Hajjaj, wa Hajjaj bin Yusuf Thaqafi, Amir Kufah pada masa itu, dan ketika itu ditunjuk sebagai Amir Haji. Isinya adalah alla yukhalifa ibnu Umar fil hajj. Janganlah dia menyelisihi ibnu Umar tentang bab haji, tentang masalah haji, fi ahkamil haji, pada hukum-hukum haji. Qala faja'a ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka datanglah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wa ana ma'ahu, dan saya, kata Salim, bersama dengan beliau, dengan ayahku. Yauma Arafah, pada hari Arafah. Hina zalatis syamsu, ketika matahari sudah tergelincir. Berarti sudah masuk waktu zuhur. Fasaha 'inda suradiqil Hajjaj. Maka beliau ibnu Umar saha, berteriak, memanggil, 'inda suradiqil Hajjaj, di sisi kemahnya al-Hajjaj, tendanya al-Hajjaj. Suradiq adalah khaymah, tenda. Teriak di sisi, barakallahu fikum, tendanya al-Hajjaj. Disebutkan dalam lafaz yang lain, belum mengatakan aina huwa, mana dia, atau aina hadza, mana orang ini, ini al-Hajjaj. Fa kharaja, maka keluar al-Hajjaj. Wa alaihi milhafatun mu'asfarah, dan dia mengenakan selimut dari bahan mu'asfar. Ada yang mengatakan milhafa izarun kabir, sarung besar. Jadi maksudnya kayak selimut, jadi sarung besar yang diselimutkan gitu. Mu'asfarah, yang mu'asfar, yang dicelup dengan bahan usfur, sehingga warnanya kuning oranye. Ya, dia menggunakan malhafatun mu'asfarah, sarung besar atau selimut yang berwarna usfur, berwarna mu'asfar, yang dicelup dengan bahan usfur, warnanya kuning oranye. Faqala, dia mengatakan, malaka ya Abu Abdurrahman, ada apa engkau wahai Abu Abdurrahman, kunyanya Ibnu Umar, ada apa wahai Ibnu Umar. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, arrawah in kunta tuhur sunnah. Arrawah, berangkat, waktunya berangkat. Berangkat kemana ini? Ke Arafah. Dari mana? Dari Namirah. Berangkat. In kunta turidu sunnah, kalau kamu ingin sunnah, kalau kamu ingin sunnah, yang sesuai dengan sunnah. Qala, dia mengatakan, hadihi sa'ah, jam segini, karena terik, di waktu panas yang terik, ketika zuhur gitu, jam segini ke Arafah. Qala, na'am, iya, jam segini, kata Ibnu Umar. Qala, berkata al-Hajjaj, fa'udhirni, tunggu sebentar. Hatta ufidha ala ra'si, hingga aku mengguyurkan air di atas kepalaku. Yani tunggu, saya mau mandi dulu. Gitu ya. Qala thumma akhruj, kemudian aku akan keluar. Qala fanazala, maka beliau pun turun. Ini Ibnu Umar turun dari kendaraannya. Hatta kharaja al-Hajjaj, hingga al-Hajjaj pun keluar dari kemahnya. Fasara baini wa baina abi. Lalu al-Hajjaj berjalan antara aku dan ayahku, kata Salim. Ini Salim, tengah-tengahnya Hajjaj, sebenarnya Ibnu Umar, diapit oleh Ibnu Umar dan Salim bin Abdullah bin Umar. Fakultu, maka saya katakan, kata Salim kepada Al-Hajjaj, in kunta turidu sunnah, kalau kamu kepingin sunnah, menepati sunnah Rasul SAW, faqsurul khutbah, ringkas, engkau peringkas khutbahnya. Ini khutbah di Namirah atau khutbah di Arafah. Dia sebagai amir haji ketika itu. Wa'ajil wukuf, dan segera laksanakan wukuf. Menyegerakan wukuf berarti menyegerakan sholatnya. Gitu. Jadi sholat di awal waktu tadi, zuhur dua rakaat, asar dua rakaat, qasar dan jamak, kemudian segera sholat. Dari lafaz ini menunjukkan khutbah dulu baru kemudian sholat. Khutbah, ini imam yang menyampaikan khutbah. Setelah selesai khutbah, diringkas khutbahnya, baru kemudian sholat zuhur sama asar, jamak qasar. Ucapan siapa ini? Ucapan Salim bin Abdullah bin Umar. Maka yang dimakan dengan sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Qala faja'ala yanzuru ila Abdullah. Maka Al-Hajjaj mulai melihat kepada Abdullah. Jadi, anakmu ngomong kayak gitu. Gitu loh. Gitu. Nengok kepada Abdullah. Dia ngomong begitu. Falamma ra'a dzalika Abdullah, maka ketika Abdullah bin Umar melihat itu, qal, dia mengatakan, shadaq, benar yang disampaikan anakku. Intaha, selesai hadisnya, barakallahu fikum. Hadis ini tegas menunjukkan yang pertama, as-sunnah ar-rawahu min Namirah ila al-mauqif waqt al-hajirah. As-sunnah ar-rawahu min Namirah ila al-mauqif waqt al-hajirah. Tulangin lagi. Terlalu cepat ya. Apa antum yang kelemotan? Namanya antum yang lewat, bukan saya seperti apa. Tak ulang pula balik. As-sunnah ar-rawahu min Namirah ila al-mawqif waqta al-hajirah. Artinya yang sunnah berangkat dari Namirah menuju mawqif, tempat wukuf, itu pada waktu siang yang terik, namanya hajirah. Pada waktu hajirah, siang yang terik. Hadza hu sunnah. Ingat dari mana ikhwan? Namirah. Lanjut, ammar rawahu min Mina ila Arafah. Ammar rawahu min Mina ila Arafah, fawaktul ghudwah ba'da tulu'i syamsi. Fawaktu al-ghudwah ba'da tulu'i syamsi. Adapun berangkat dari Mina menuju Arafah, maka pada waktu ghudwah, pada waktu pagi hari, setelah terbitnya matahari. Jadi paham ya? Jadi bedakan antara berangkat dari Mina ke Arafah dan Namirah ke Arafah. Dari Mina ke Arafah itu waktu pagi setelah terbitnya matahari, waktu duha. Sehingga di Namirah, baru ketika Hajirah, ketika zawal dari Namirah menuju ke Mauqif. Itu yang sunnah. Yang kedua, as-sunnatu lil-imam. As-sunnatu lil-imam. Qasrul khutbah. Qasrul khutbah. Was-salatu awwala waqtiha. As-sunnah lil-imam, yang disunnahkan bagi imam, di sini dimaksudkan adalah amir haji. Kalau praktiknya sekarang ya dari penguasa Saudi yang ditunjuk. Ya, yang sunnah bagi imam ialah qasrul khutbah. Memperpendek khutbahnya. Wassalatu fi awwali waktiha, dan salat pada awal waktunya. Ini salat zuhur dan asar jamak takdim qasar. Yang ketiga, as-sunnatu annal khutbata qabla salah. As-sunnatu annal khutbata qabla salah. Yang sunnah ialah khutbah sebelum salat zuhur. Jadi khutbah dulu baru salat. Paham ya? Yang keempat, as-sunnatu ta'jilul wukuf. Wadhalika ba'da zawali syamsi. As-sunnatu ta'jilul wukuf. Wadhalika ba'da zawali syamsi. Yang sunnah ialah ta'jil wukuf, menyegerakan wukufnya. Dan itu setelah tergelincirnya matahari. Setelah zawali syamsi. Ini waktu yang paling afdal untuk wukuf. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Dari mulai zawal sampai tenggelamnya matahari. Itu waktu-waktu afdalnya wukuf. Nah. Terkait dengan masalah khutbah ya ikhwan. Ini yang berhak untuk berkhutbah adalah waliul amr di sana. Dan bagi para jamaah haji yang memungkinkan di Namirah, maka dia mendengarkan khutbah itu di Masjid Namirah. Bagi yang tidak memungkinkan, maka langsung melaksanakan wukuf di tenda masing-masing. Tidak ada kewajiban khutbah bagi mereka ya, di tendanya masing-masing. Adapun kalau hanya semata-mata mau'idhah, semata-mata mau'idhatun hasanah bagi para jamaah di tendanya, labas, tidak masalah, diperbolehkan oleh para ulama dengan fatwa mereka, tetapi bukan dengan niat khutbah sebagaimana amir haji. Difaham ya? Secara prakteknya yang khutbah di Namirah itu yang ditunjuk pemerintah Saudi. Difaham insyaallah ya? Satu khutbahnya. Adapun di tendanya masing-masing, yang mau khutbah, mau idha silakan, yang lain juga silakan, bebas. Sehingga waktunya juga bebas. Mau sebelum sholat, mau setelah sholat, tidak ada masalah. Dikarenakan sifatnya dalam mau idha atau tausiah biasa. Dan otomatis tergantung dengan tendanya masing-masing. dikarenakan masing-masing rombongan dengan tenda sendiri-sendiri. Tendanya muat 250 orang, tenda satunya lagi muat 400 orang, lagi muat 600 orang, lagi muat sekian orang. Ada yang muatnya cuma 50 orang, tergantung keadaannya masing-masing, terutama yang di haji plus atau haji furoda. Saya belum mengalami haji reguler, jadi belum tahu. Tapi yang info yang saya dapatkan, mereka dikasih tenda besar, ngumpul semua di sana. Jumlahnya ratusan biasanya. Yang pernah saya alami pada haji yang pertama itu tenda sendiri, satu rombongan sendiri itu paling orang 125 apanya ya. Memang tenda khusus untuk rombongan kita ketika itu. Bukan kita deh, saya dompleng. Saya daftarnya reguler tapi pas manasik dompleng. Tahu dompleng ya? Ngikut ke yang lain haji plus. Adapun kalau haji yang kedua itu haji furoda, itu dikumpulkan dengan semua jamaah haji yang furoda. Jadi disiapkan tenda-tenda besar ber-AC. AC-nya pakai AC kipas. AC kipas, tau kan yang gede ini kasih es itu ya. Itu tenda besar. Sehingga satu tenda itu bisa masuk padanya sekian travel. Kalau jumlah kita misalkan cuma 100 saja, itu luas banget. Jadi dimasukkan situ. Nah, yang travelnya cuma 50 orang, cuma 25 orang, 100 dijadikan satu. Nah, yang besar-besar, yang duluan nyampe bisa booking tempat di bagian pojok atau apa, kita enggak. Mau tidak mau ketika berkehendak untuk mau ilmu atau khutbah, ya harus koordinasi dengan kepala travelnya masing-masing. Gitu. Kemarin ketika koordinasi, masya Allah yang megang travel itu semangat banget gitu, ngelobi gimana caranya supaya saya yang khutbah di situ. Yang lainnya kok manut, akhirnya sudah. Yang bagian azan itu fulan, travel yang sebelah ini campur. Yang bagian imam itu ini, yang bagian khutbah saya. Gitu. Ya sudah, akhirnya rame-rame. Ya dimaklumi gimana cuma 50 sekian orang. Hayar insya Allah. Hanya punya pengalaman khutbah di Arafah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kesempatan mendakwai mereka dengan dakwah tauhid dan sunnah. Kan gitu ya. Hayar alhamdulillah. Gitu ya. Semoga diberi kesempatan kembali untuk bisa berangkat haji dan umrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rindu enggak? Gimana rindu om belum pernah kesana. Rindu itu kalau sudah kesana, rindu itu cocok. Kepengen gak? Ya kepengen. Kalau gak kepengen bahaya loh antum ini. Semua yang muslim pasti ingin berangkat haji dan ingin berangkat umroh kan gitu. Yang sudah pernah pasti akan rindu bisa kesana kembali. Semoga kondisinya normal kembali. Dan bisa kembali normal melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan tenang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keberapa faedahnya ya, Pak? Sampai lupa ya. Yang kelima adalah di sini untuk perhatikan penguasa ketika itu sangat memuliakan para sahabat. Di sini untuk perhatikan Abdul Malik Ibnu Marwan rahimahullah menulis surat kepada Al-Hajjaj. Jangan menyelisihi Ibnu Umar dalam pembahasan haji. Kala itu beliau sahabat yang tersisa di masa itu. Sudah sangat tua, senior. Itu keutamaan khalifah-khalifah penguasa-penguasa masa itu. Sangat memuliakan para sahabat, sangat memuliakan ulama. Ya, terlepas dari ada kekurangan, kezaliman dan segala macam itu biasa pada penguasa. Tapi sisi keutamaannya adalah memuliakan ulama. Untuk daulah Bani Umayyah itu dikenal sebagai daulah yang syadidah ala ahli bid'ah. Ya, pemerintahan yang keras dalam menyikapi ahli bid'ah. Sehingga praktis di masa itu tidak banyak berkembang. Ketika berkembang langsung para ulama yang ada ketika itu, sisa sahabat atau kibarut tabi'in yang tampil untuk barakallahu fikum meredam fitnahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu daulah Bani Umayyah. Barakallahu fikum. Ya, walaupun ada beberapa yang di dalam disebutkan dalam sejarah masuk dalam kategori penguasa yang zalim, tetapi secara umum ini kemuliaan yang ada pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Kemudian faedah yang keenam, nanti antum bahasakan Arab sendiri ya. Jadi saya nyusah-susah nyusah bahasa Arabnya. Faedah yang keenam adalah barakallahu fikum taujihul ulama. Taujihul ulama li waliyil amr ila sunnah fi umuri dinihim. Ya, pengarahan, arahan para ulama kepada waliyul amr kepada perkara sunnah dalam perkara-perkara agama mereka, terutama di sini bab-bab haji. Ini juga merupakan keutamaan para ulama di masa itu, terutama para sahabat. Mereka betul-betul menyampaikan kata-kata hak, ya, menyampaikan kalimatul hak di hadapan para penguasa terkait dengan bab sunnah. Barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan dalam riwayat ini, Abdullah bin Umar langsung ke kemahnya Al-Hajjaj. Soha, bahkan berteriak itu di samping kemahnya Al-Hajjaj. Aina hadza? Mana orang ini? Padahal dia seorang amir. Jangan dimaknakan itu bahasa kasar kepada penguasa, tidak. Ini menunjukkan haibatus sahabah, kewibawaan para sahabat di hadapan para penguasa yang ada ketika itu. Aina hadza? Mana orang ini? Al-Hajjaj gitu. Keluar masih pakai sarungan gitu, malhafa mu'asfar pakai sarung gitu. Ada apa ya Allah Rahman? Berangkat sekarang. Kalau kau ingin sunnah. Sekarang. Iya, saya tak mandi dulu. Mandi, baru dia keluar. Itu menunjukkan muhab. Para sahabah di masa itu muhabun. Orang-orang yang mempunyai wibawa. Punya wibawa, dan ini kewibawaan dimanfaatkan untuk membimbing para penguasa barakallahu fikum kepada bimbingan sunnah. Dan ini kalau yang kita perhatikan barakallahu fikum sunnatu man salaf, sunnahnya salafun saleh atau para ulama ketika di hadapan penguasa sangat berwibawa, bukan menjatuhkan penguasanya tapi menunjukkan kewibawaan mereka, wibawa dengan ilmu yang ada pada mereka, dengan fatwa-fatwa yang ada pada mereka, berwibawa sekali. Ini adalah contohnya. Contoh yang lain, pada siapa ya kan? Pada Abu bin Abi Rabah. Ya, pada masa yang setelahnya ini, setelah masanya Abdul Malik bin Marwan. Anak-anaknya Abdul Malik malah. Ingin bertanya kepada Abu bin Abi Rabah. Bersama dengan anak-anaknya, dengan dua anaknya, putra mahkotanya. Sedang sholat di dekat Ka'bah. Ditunggu sama penguasa. Penguasa nunggu, selesai sholat. Atau hanya noleh begini aja. Ya, ada apa? Tanya gini-gini, dijawab, selesai, sudah. Selesai, dia teruskan lagi ibadahnya. Sebuah momen yang tidak bisa dilupakan oleh penguasa ketika itu. Dia mengatakan kepada dua anaknya. Supaya belajar agama. Sungguh aku tidak bisa melupakan betapa rendahnya aku di hadapan Buddha ini. Karena apa? Bin Abi Rabah adalah mantan Buddha. Statusnya mantan hamba sahaya, bukan orang yang punya nasab ningrat itu, tidak punya. Aku tidak bisa melupakan bagaimana rendahnya aku di hadapan mantan Buddha ini. Barakallahu fikum. Memuliakan para ulama, tetapi menjaga kewibawaannya. Apa memuliakan para penguasa, tetapi mereka menjaga kehormatannya, menjaga kewibawaannya. Tapi lain halnya ketika mereka menghadapi orang-orang awam, menghadapi awam muslimin, terbalik kondisinya. Mereka betul-betul mengambil simpati kaum awam, ta'liful qulub, diperhatikan betul. Ada apa? untuk menarik hati dan menarik simpati awamul muslimin supaya mencintai Islam dan mencintai ilmu. Bukan merendahkan diri, bukan. Tetap dengan keibawaan, tetapi betul-betul ada unggah-ungguhnya. Menghormati yang awam tadi, terutama di orang-orang tua. Dimuliakan. Anda perhatikan tarikh para ulama dalam bab ini. Di zaman sekarang ini, barakatuhikum, seperti Syekh bin Baz, rahimahullah, Syekh bin Utsaimin, rahimahullah, terutama Syekh bin Baz, itu masyhur dengan perangnya seperti ini. Ketika dengan penguasa-penguasa di negara beliau, berwibawa beliau. Tapi ketika dengan masyarakat umum, terutama yang sudah sepuh-sepuh, sangat dihormati sama Syekh bin Baz, dimuliakan orang tadi. Ini pada makomnya masing-masing. Yang ini untuk menjaga ilmu. Jangan sampai ilmu itu terbeli oleh kekuasaan. Yang ini ta'liful qulub, melembutkan hati masyarakat supaya bisa kepada Islam yang benar dan mencintai ilmu dan mencintai para ulama-nya. Pada makomnya masing-masing, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Nah, jangan kemudian diambil pemahaman terbalik kayak Khawarij. Nih, lihat contohnya Ibnu Umar. Sangar kalau sama penguasa itu. Dipahami kemudian apa namanya memiliki sikap yang negatif kepada penguasa. Lah, jangan dipahami seperti itu. Dan itu terjadi. Orang-orang pergerakan dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan semisalnya menggunakan riwayat seperti ini untuk itu. Ya, mencomot ini semua untuk sikap anti pemerintah. Ada fahmun khatib, pemahaman yang salah besar. Apalagi diterjemahkan dengan bahasa tadi itu. Aina hadha. Nah, gitu. Dikedik nasurannya. Aina hadha. Diwongi. Nah, gitu. Kan lain konotasi bahasanya. Ya. Tidak begitu. Difahami insyaAllah ya. Dan cukup banyak beberapa riwayat yang lain di mana para sahabat Rasulullah SAW memiliki sikap yang seperti ini kepada para penguasa. Haibah. Bahkan ada yang sempat narik jubahnya. Suruh turun. Ketika dia khutbah menggunakan mimbar. Siapa yang disuruh turun? Marwan, bapaknya Abdul Malik. Marwan Ibn al-Hakam. Siapa yang narik? Abu Sa'id al-Khudri. Tarik. Turun. Nah, ini menyalahi sunnah. Itu memanfaatkan kewibawaan yang ada pada beliau untuk ingkarul munkar. Dipahami insyaAllah ya. Jangan dipahami. Itu kan mereka juga anti pemerintah itu. Mereka tuh mengingkari kemukaan di depan halayak ramai itu. Oh, enggak. Matang pertimbangannya enggak memunculkan yang namanya fitnah tengah-tengah masyarakat. Justru masyarakat bersama dengan para ulamanya, bersama dengan para sahabat ketika itu. Mengerti. Ini bid'ah yang muncul di masa itu. Mengeluarkan mimbar di lapangan Id untuk khutbatul Id. Allahul Musta'an. Ini perlu dikasih tanbih barakatuhikum supaya jangan sampai salah paham. Jangan gagal dalam memahami sebuah riwayat barakatuhikum. Tayyip. Ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Abdullah bin Umar. Radiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Dihormati, dimuliakan oleh para penguasa. Sekaligus keutamaan anaknya. Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah. Dikarenakan memiliki ilmu, ya, alim sebagaimana ayahnya, sodak, benar yang dikatakan anakku itu. Barakallahu fikum. Apalagi, apakah berarti di sini menunjukkan bolehnya menggunakan sarung mu'asfar? Dikarenakan al-hajjaj menggunakan sarung mu'asfar? Ya Allah, bagaimana ya ikhwan? Hah? Jawabannya? Jawabannya la. Tidak boleh. Dikarenakan ats-tsaubul mu'asfar tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Rasulullah SAW melarang kaum laki-laki mengenakan pakaian mu'asfar. Baik jubah atau baju yang di atas atau sarung atau apa yang mu'asfar tidak boleh. Yang pertama dikarenakan tasyabbuh dengan ahli kitab. Menyerupai ahli kitab. Yang kedua, tasyabbuh bin nisa, menyerupai kaum wanita. Menyerupai kaum wanita. Dipaham ya? Kalau anda melihat dalam syarahnya, Al-Hafidz rahimahullah menggunakan bahasa fasik, fajir. Paham tidak? Artinya penggunaan pakaian seperti itu melanggar larangan, gitu ya. Melanggar larangan. Saya bikin contoh kalimatnya beliau ketika membawakan faedah hadis ini adalah wa fihi ta'limul fajir as-sunana limanfaatin nas. Hadis ini menunjukkan ada faedah mengajari orang yang fajir, mengajari dia perkara-perkara sunnah untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain. Kalau lihat riwayatnya, siapa yang dimaksud dengan al-fajir? Al-Hajjaj, ya, al-Hajjaj. Dikarenakan dia menggunakan pakaian mu'asfar dan memang dia dikenal sebagai penguasa zalim, amir yang zalim. Al-Hajjaj ini dikenal dengan kezalimannya, kefasikan dan kefajirannya, dan dia pembunuh berdarah dingin. Gemar menumpahkan darah rakyat ketika enggak sesuai dengan perintahnya. Barakallahu fiikum. Tapi hormat kepada Ibnu Umar. Sehingga bukan sebagai dalil membolehkan pakaian mu'asfar bagi laki-laki. Karena yang mengenakannya bukan hujjah. Dia seorang yang dikatakan penguasa yang fajir. Barakallahu fiikum. Dari hadis ini pula bisa diambil faedah sihhatus shalah khalfal fajir, khalfal fasik. Hadis ini menunjukkan sihhatus shalah khalfal fasik. Sah salat di belakang orang fasik. Dari mana ya, Khan? Dari sisi Al-Hajjaj sebagai amir haji sekaligus imam sholatnya jamaah haji. Zuhur sama asar jamaah takdim qasar. Wal-Hajjaj fasik. Sehingga otomatis kaum muslimin yang ada ketika itu termasuk Abdullah bin Umar dan Salim bin Abdullah bin Umar sholat di belakangnya Al-Hajjaj. Dan ini seorang yang fasik. Maka sah sholat di belakang orang yang fasik. Sah. Yang mengulangi lagi dia yang mubtadi. Yang mengulang lagi dia yang mubtadi. Apalagi yang fasik itu dari kalangan penguasa. Bicara afdal, tentu yang lebih afdal, sholat di belakang orang soleh. Naam. Faedah yang lain yang bisa diambil adalah fatwa tilmid bihadrati muallimih. Fatwa at-tilmidz fi hadrati muallimih. Fatwa seorang murid di hadapan gurunya. Inda sultan wa ghairi. Di hadapan penguasa atau selainnya. Siapa yang berfatwa sekarang, Evan? Salim. Salim bin Abdillah bin Umar memberikan fatwa kepada Al-Hajjaj di hadapan ayahnya sekaligus gurunya Abdullah bin Umar. Kata Salim kepada Al-Hajjaj, kalau kamu kepingin sunnah, perpendek khutbahmu, segerakan wukufmu. Gitu. Nengok ke bapaknya, sodakoh. Benar yang disampaikan sama dia. Itu fatwa seorang murid di hadapan gurunya, di sisi penguasa atau yang lainnya. Dan fatwanya benar. Dan masih banyak lagi yang lain, fawaid kasira dari hadis ini. Tapi yang diinginkan sekarang adalah, terkait dengan masalah haji, berangkat dari Namirah menuju ke Arafah, itu ketika hajirah. Itu yang sunnah. Difahami ya? Ada mafhum, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Cukup, dan akan dikaji insyaAllah bab yang berikutnya, pada kesempatan yang lain. Wal mu'adzin yu'adzin, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, ada yang tanya, apa itu wukuf? Wukuf itu adalah berhenti di mauqif di padang Arafah dari mulai tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu rukun haji. Yang diamalkan ketika itu adalah talbiyah. Lanjut. Yang kedua, takbiran. Lanjut. Yang ketiga, memperbanyak doa. Itu yang sangat dianjurkan dikarenakan waktu makbulnya doa. Dirham ya, tahlil. Itu yang dicontohkan para anbiya wal mursalin. Membaca tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membaca Al-Quran juga diperbolehkan. Zikir secara umum juga diperbolehkan. Intinya adalah mengisi waktu-waktu tadi dari mulai zawal tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan ibadah kepada Allah. Jangan tidur. Ini haji ini. Rukun haji ini. Ya. Dimanfaatkan sebanyak mungkin doanya. Sudah habis doanya. Diulang lagi. Sudah tak wocok apa Ustaz. Apa mana bingung Ustaz. Ulangi lagi. Dikarenakan memang durasinya panjang. Dari mulai zuhur sampai maghrib. Kalau misalkan dihitung sampai 5-6 jam ya. Lho antum ndonga lho doa paling enggak sampai 10 menit wis bingung ndonga apa maneh. Gitu ya. Diulang-ulang lagi talbiyah. Talbiyah takbiran. Baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Doa lagi. Terus begitu. Penat bisa lay-lay sebentar atau minum. Enggak ada masalah. Doa lagi, terus begitu, terus sampai terbenamnya matahari. Capek? Iya, capek. Lelah, sangat lelah. Sangat capek. Begitu tertenggelamnya matahari, dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Apa amal di Muzdalifah? Mabit, bermalam di Muzdalifah. Yang dikerjakan sholat, datang langsung sholat. Maghrib, isya, jamak, qashar. Satu kali azan, dua kali iqamat. Setelah sholat, tidur. Itu amalannya. Ya sudah sangat capek, tidur. Sudah, bleng. Di mana? Di padang Muzdalifah. Dengan beralai apa namanya, dengan beratapkan langit dengan bintang-bintang di malam hari. Antum bawa alas ya sama alas, di bawahnya ada padang pasir, nyaman gitu Masya Allah. Ada yang di pinggir jalan besar. Nah, ada yang sempat-sempat ya membawa kasur kecil dilipat gitu di bawah. Gelar kasurnya. Seadanya sudah. Numpuk semua jemaah haji itu. Wah terkapar semua sejauh mata memandang itu. Bleng semua. Sudah. Tidur. Sampai kapan? Sampai subuh. Sampai subuh tidur. Baru kemudian setelah subuh di Masjidil Haram di Muzdalifah. Setelah setelah subuh zikir sampai terang. Sebelum terbitnya matahari, berangkat ke Mina. Sebelum berangkat, kamu buka sedikit padang apa pasirnya itu, di bawahnya penuh dengan kerikil-kerikil yang siap antum bawa ke Mina. Itu di bawahnya antum tinggal antum beyak gitu aja. Seret kerikil semua sudah. Antum itu di bawah kerikil. Berangkat ke Mina. Jadi antum sudah mikir sekitar, wis. Makannya gimana? Makan itu paling gampang. Ada yang makan ketika di Arafah, di tenda. Kalau yang haji plus atau furoda, suruh makan dulu. Begitu maghrib, makan dulu, baru berangkat ke Muzdalifah. Ada yang gak sempat, udah bawa sesuatu apa, sampai di Muzdalifah, makan roti apa, tidur setelah itu. Perjuangannya luar biasa. Terus gak mikiri kasur, wis. Wala kasur, wala bantal, wala guling. Terus pokoknya bleng sudah. Nyaman, wis. Gak mikiri sekitar. Saking capeknya. Kalau ketika di tenda tidur dari mulai zuhur sampai maghrib, waktunya orang lagi semangat doa, makbulnya doa di bawah tidur, ya sudah bagi saya Muzdalifah, kelap kelop delap delop, tahu dari bahasanya gitu ya, kayak gini delap delop gitu, kayak bisa tidur. Memang sudah puas tidur di siang hari sampai maghrib di Arafah. Itu menyalahi sunnah di saat di Arafah disuruh banyak doa, malah tidur. Di Muzdalifah disuruh tidur malah melean. Tau melean ya, matanya enggak mau tidur. Akhirnya tersiksa dia. Enggak ada apa namanya orang jualan di situ. Waktunya amalnya cuma amal mabit tidur. Padahal ada toilet. Mengapa kamu toilet? Nah, sudah. Enggak ada barang yang dibawa. Enggak ada yang barang dibawa. Ya. Ya sudah. Sedih. Lihat atas langit, lihat bawahnya padang pasir. Mau nyari apa namanya kasur empuk enggak ada, satunya alas wis. Iya, kasih turu gitu. Di mana-mana orang terkapar semuanya ini gelisah. Dia. Apalagi dia tipikal orang yang manja, kepingin yang serba enak. Wah, menderita dia. Aku tempat apa ini? Tempat yang mulia ya sih bagi para jamaah haji. Makanya amalkan sunnah itu sesuai dengan kemampuan manusia. Begitu antum ketika wukuf itu maksimal sampai maghrib, antum makan berangkat ke Muzdalifah itu tidak gampang. Sampai Muzdalifah kata jam 11, kadang jam 12, karena kan antian panjang. Tek sholat, maghrib, isya, leng sudah. Saking capeknya. Untuk persiapan besok harinya. Besok harinya dari Muzdalifah ke Mina, perjuangan besar itu. Itu kan melempar satu jumrah. Semuanya tertuju ke satu jumrah. Jam Tulu Aqabah. Perjuangan itu ya, akhi. Sudah melempar jumroh, hadius jenis sama orang, balik ke maktab, gundul rambut, ganti baju, langsung ke Mekah untuk ifadah. Dari ifadah balik ke Mina lagi. Tidak mikir tidur dari pagi sampai sore. Sudah, sebelum maghrib nyampe di Mina, malamnya mabit, suruh tidur di Mina. Bleng. Maghrib isya, makan, bleng, tidur sudah. Sesuai dengan sunnah itu nikmat. Ya tadi ya. Gitu ya. Tawukuf arkhulafi. Apakah selain penduduk tanah haram boleh haji ifrad? Boleh. Itu berlaku untuk semua kaum muslimin. Boleh. Bolehkah penduduk tanah haram melakukan haji kiran? Boleh. Dari rumah membawa hewan haji. Boleh. Semuanya boleh. Kiran boleh, ifrad boleh, tamat itu yang afdal. Semuanya boleh. Kalau haji ifrad cuma satu kali ihlal. Karena dia hanya haji saja. Tanpa umroh. Begitu yaum tarwiyah langsung dia niat. Labbaik Allahumma hajjan ke Mina. Itu ifrad. Kalau kiran dua kali ihlal. Ketika di miqat. Dia membaca labbaik Allahumma ummatan wa hajjan. Dia tawaf kudum. Menunggu. Begitu hari tarwiyah ihlal lagi. Labbaik Allahumma hajjan. Berangkat ke Mina. Juga tamatu. Juga sama dengan itu. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Afwan Ustaz, apa yang harus dibaca imam ketika awal takbir atau sebelum Al-Fatihah? Yang dibaca sama kayak makmum, yaitu doa iftitah. Itu hukumnya sunnah ya. Allahu Akbar. Mau coba ini? Hah? Ya doa istitah, makmum ya moco, imam ya moco. Setelah itu, imam baca Al-Fatihah. Ya, betul kan? Itu yang itu mau kan? Nah, iya. Masuk lali ke via salat kira. Ziarah kubur boleh, tetapi dengan tata cara yang syar'i. Jangan ada unsur bid'ah dan penyimpangan padanya. Yang kedua tujuannya untuk mendoakan yang mayit. Yang ketiga untuk ingat mati. Baik itu orang tua atau yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Tapi untuk mendoakan sang mayit itu lebih afdal ketika di masjid. Di tempat-tempat makbulnya doa. Di waktu-waktu makbulnya doa. Barakallahu'alaikum. Sehingga ziarah kubur dilakukan untuk ingat mati. Ingat akhirat. Barakallahu'alaikum. Anak orang gura gun jawab ini ya. Apa iya? Baca enggak ya? Yang itu dia. Yang itu. Apakah khutbah id di atas mimbar dilarang? Kok takon? Tadi kan jadi bahas tadi sudah. Itu kebid'ahan pertama dalam Islam. Mengeluarkan mimbar di lapangan id dan khutbah di atas mimbar tadi. Itu enggak ada sunnahnya. Ada yang mengatakan bid'atun marwaniyah dikarenakan Marwan bin Hakam yang pertama kali mengeluarkannya. Bagaimana cara menasihati suami yang berhubungan dengan wanita lain, Ustaz? Karena ragu-ragu apa iya gitu loh. Ini kan pertanyaan diangkat di majelis ilmunya salafiyin. Di benak saya ini salafi. Nah gitu ya. Apa iya gitu. Tapi ya umum sih. Karena pertanyaan umum saya juga umum. Tergantung siapa itu wanita. Kalau ibunya, ya bagus. Firul waridin. Kan gitu ya. Atau mahrum-mahrumnya, tidak ada masalah. Bagus, datur rahim. Nah, tapi nampaknya nih, nampaknya kok wanita lain. Lain yang tanda kutip. Ajnabiyah. Dan saya katakan, apa iya? Apa iya? Gitu loh. Seorang salafi main seperti ini. Tahu nggak maksud? Nah, artinya seorang salafi kan tahu ilmunya gitu loh. Ngapain main begini? Kalau kamu pengen poligami, poligami aja, gentle. Hah? Poligami aja. Selagi kamu mampu, kamu punya kemampuan dan bisa adil, laksanakan bimbingan sunnah dengan cara yang tepat. Dipahami ya? Poligami rawani, main di belakang medeni, repot ya kawan. Ya, asal poligami sudah. Nggak tahu ini, apa iya ya? Bagaimana? Apa iya ya? Seorang santri salafi kok kemudian menyimpan pacar gitu ya kawan? Ya tergantung Ustaz, kalau pacar itu daun henna ya tak simpen Ustaz. Yaitu untuk putri apa ibu saya atau saudari saya. Tapi kalau pacar itu maksudnya adalah perempuan simpanan, ah masa iya santri salafi kayak gitu. Tanya besar, ini ada yang enggak beres. Gitu. Nasihati dengan cara yang baik, ya dengan cara yang baik. Kalau ini pada suami istri, mungkin sang istri perlu muhasabah juga, introspeksi diri, apakah sudah menunaikan hak-hak suami dengan maksimal. Khawatirnya suaminya agak sedikit miring-miring begitu dikarenakan yang di rumahnya itu kurang maksimal dalam menservis suaminya. Gitu. Khidmatnya itu kurang, jadinya suaminya itu tengok-tengok yang lain gitu. Mungkin saja. Artinya tidak melulu menyalahkan suami. Kalau suami jelas salah, maka saya katakan apa mungkin salafi seperti ini? Kayaknya enggak mungkin ya, kan. Makanya yang istri juga demikian, coba introspeksi diri, tunaikan terlebih dahulu hak suami kamu dengan penuh keikhlasan, dengan semaksimal mungkin. Sudah, tunaikan semuanya. Ketika sudah semuanya kok masih seperti ini, berarti memang suami kamu ini memang enggak beres. Nasihati dengan cara yang baik, tegur dari hati yang paling dalam, antar pasutri, ngomong baik-baik begitu. Nanti ada proses gitu ya. Barakallahu'alaikum. Kalau masih juga begitu, sampaikan kepada yang lain yang berkomentar dalam masalah ini, sampaikan kepada pihak keluarga, keluarganya suami atau apa suami nasihat suami tadi. Ini namanya suaminya yang nusyuz. Umumnya kan wanita nusyuz. Ini suaminya yang nusyuz. Ini perlu disentil suaminya ya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Jadi suami yang baik ya. Jangan membolimi wanita, dosanya besar. Kalau kau ingin taat saja dengan cara yang baik, jangan jatuh dalam perkara-perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Rawani ta'adud ya mestinya rawani tindakan yang kayak gini nih gitu loh, dikarenakan dia melanggar syari. Ta'adud rawani main perempuan medeni menakutkan ya kan. Naam, wallahu a'lam bissawab. Apa lagi? Sudah tengah awal lebih ya? Ya Allah, ya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Hewan-hewan bukan mukallaf ya ikhwan. Kucing nyolong ikan goreng milik orang. Ya, dia bukan mukallaf ya. Ya. Kemudian, hei kucing kamu berdosa ya mencuri ikan saya ini. Ya, dia bukan mukallaf ya. Tapi lain. Dosa dan pahala itu kembali pada mukallafin. Bukan kepada hewan. Yakfi, yakfi lahuna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, faddal hafizakumullah.